Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita ada pada hadis yang ke-80 dari kitab Umdatul Ahkam, di hadis yang kedua dari kitab Sifat Salat Nabi atau dari bab Sifat Salat Nabi, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang sifat dan tata cara salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemarin kita sudah membaca makna ijmali, makna hadis secara global. Dan kita akan membaca selanjutnya ahkamul hadis, hukum-hukum hadis yang disebutkan juga oleh Asy-Syaikh Syarih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama. Ma dzakaratuhu Aisyah huna min sifati salatin nabiy alaihi salatu wassalam huwa haluhu ad-daimah haitsu inna at-ta'bira bi kana yufidu dzalik. Apa yang disebutkan oleh Aisyah di sini dalam hadis ini berupa tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keadaan beliau yang sifatnya terus-menerus. Adalah keadaan beliau yang sifatnya terus-menerus. Di mana inna ta'bira, sesungguhnya pengungkapan yang digunakan oleh Aisyah di sini selalu menggunakan kana. Yang mana kana di antara maknanya adalah husulus syai' ma'al istimrar. Terjadinya sesuatu dengan secara kontinu. Apabila kita lihat lafaz hadisnya, Aisyah selalu menggunakan kana. Kana Rasulullah yastaftihu salata bitakbir wa kana idza raka'a wa kana idza rafa'a ra'sahu, ya kan, wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah wa kana yaqulu fi kulli rak'atain wa kana, terus menggunakan kana. Ini menunjukkan istimrarun nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi alhalah, terus menerusnya an nabi alaihi salatu wasallam di atas keadaan salat yang dicontoh atau yang dijelaskan digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis ini. Dan seorang muslim tatkala membaca hadis yang seperti ini selayaknya dia mengangkat kepalanya dengan memperhatikan bagaimana salat yang dicontohkan oleh orang yang terdekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau umatnya dengan ucapannya sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita selaku umat yang tidak melihat Nabi, kita akan mencontoh salat yang dicontohkan oleh Nabi adalah melalui perantara mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka langsung melihat bagaimana sholat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk mengikutinya sedetail mungkin, semirip mungkin, sebaik mungkin dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena kita sholat itu bukan dengan sholat atau sholat bukan dengan cara kita sendiri. Kita sholat itu dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sehingga dalam takbir seperti apa, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, kita ucapkan. Tidak kita ganti-ganti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ruku seperti apa? Apakah beliau mengangkat kepalanya ataukah beliau merendahkan kepalanya? Ya dicontohkan, kita lakukan. Nah. Itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, wujubu takbiratul ihram. Wajibnya takbiratul ihram. Allati tuharrimu kulla qawlin wa fi'lin yunafi aqwala sholati wa af'aliha. Yang mana takbiratul ihram ini mengharamkan semua ucapan dan perbuatan yang menafikan ucapan-ucapan sholat dan perbuatan-perbuatannya. Takbiratul ihram digunakan sebagai pembuka seorang muslim untuk masuk ke dalam sholatnya. Dan tatkala dia sudah ada dalam sholatnya, maka diharamkan baginya apa yang sebelumnya halal. Ya. Seperti seorang mukmin atau seorang yang sholat, dia tidak diperbolehkan untuk banyak bergerak. Ya. Dia tidak diperbolehkan untuk berbicara. Dia tidak diperbolehkan untuk tertawa. Yang mana sebelum takbiratul ihram itu semua mubah. Namun tatkala sudah masuk takbiratul ihram, yang tadinya halal menjadi haram. Nah. Wa anna ghaira hadhihi shighati la yaqumu maqamaha. Dan bahwasanya selain shighah ini, selain ucapan Allahu Akbar, tidak dapat menduduki posisinya. Lidukhuli fi shalah, untuk masuk ke dalam salat. Wa ta'yinu at-takbirati minal umuri ta'abbudiyah. Dan menentukan lafaz takbir untuk masuk ke dalam salat ini termasuk perkara-perkara ta'abbudiyah. Wahia umurun tauqifiyah, dan ialah perkara-perkara yang sifatnya tauqifiyah. Tidak kita lakukan kecuali dengan apa yang dicontohkan. Ikhwan fiddin ayuha talabah rahimakumullah. Pada faedah yang kedua ini ada beberapa poin yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah rukunnya takbiratul ihram. Seorang yang sholat dan tidak membuka sholatnya dengan takbiratul ihram, maka la sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Dan perhatikan, sebagian ada yang luput dari mengucapkan takbiratul ihram, meniatkannya. Tatkala dia terburu-buru masuk ke dalam shaf, tatkala imam sudah mulai rukuk. Dalam keadaan seperti ini, terkadang seorang yang buru-buru, dia langsung mengangkat kedua tangannya dan langsung merendahkan badannya untuk menyungkurkan diri ruku, tanpa ada diam sejenak. Yang berarti takbir tersebut dia gunakan sebagai takbiratul intiqal, takbir perpindahan, bukan takbiratul ihram. Yang namanya takbiratul ihram mengharuskan seseorang berdiri sejenak. Ya. Tatkala dia dalam posisi masuk di shaf dan imam sedang ruku. Nah, ini diperhatikan. Imam ruku. Kamu masih boleh ini. Kalau kamu masuk dapat ruku, kamu dapat satu rakaat. Man adraka ruku faqad adraka ar-raka'ah. Yang mendapatkan ruku maka dia mendapatkan satu rakaat. Tapi jangan lupa takbiratul ihramnya. Enggak ada takbiratul intiqal enggak masalah. Tapi yang wajib adalah takbiratul ihram. Para ulama menyebutkan kalau kamu masuk dalam shaf dalam keadaan imam sudah ruku, kamu harus takbir, terserah mau sedekap atau tidak sedekap, tapi berdiri sejenak. Jangan setelah takbir langsung ruku. Yang seperti ini namanya bukan takbiratul ihram, tapi takbiratul intiqal, dan itu berarti rakaatmu enggak sah, bahkan salatmu enggak sah. Kenapa? Karena enggak ada takbiratul ihramnya. Ya. Imam ruku, kau masuk salat, takbir. Tidak sedekap, tidak mengapa, diam sejenak baru ruku. Kalau mau ditambah lagi takbiratul intiqal, silakan. tapi jangan lupa takbiratul ihramnya. Nah, yang kita lihat beberapa anak-anak bahkan yang sudah besar-besar juga terkadang seperti itu, buru-buru lari dari sana. Wah, sudah rakaat keempat ini, ya. Dari rakaat keempat, imamnya sudah rukuk rakaat keempat nih. Ya kan? Dari belakang. Langsung. Yang seperti ini enggak ada takbiratul ihramnya. Salatnya sah enggak? Enggak sah. Salatnya enggak sah. Karena dia takbirat takbiratul intiqal bukan takbiratul takbiratul ihram. Ini diperhatikan. Ya, namanya takbiratul ihram itu adalah rukun, harus ada pada setiap salat. Enggak ada takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Harus diulang dari awal. Kemudian dalam faedah yang kedua ini juga disebutkan kenapa takbiratul ihram dinamakan dengan takbiratul ihram. Dikarenakan takbiratul ihram itu mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Ya. Mengharamkan apa yang sebelumnya halal bagi seorang muslim. Yang tadinya dia boleh makan dan minum. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah memerintahkan untuk makan dan minum. Tapi tidak lagi boleh makan dan minum ini tatkala seorang telah memasukkan dirinya ke dalam salat dengan takbiratul ihram. Nah. Kemudian yang juga dikandung dalam faedah yang kedua ini ucapan beliau wa anna ghaira hadhihi sighah la yaqumu maqamaha. Bahwasanya selain sighah takbir ini tidak bisa menduduki posisi takbiratul ihram. Perhatikan. Wa hadha mahallu khilaf bainal ulama, dan inilah tempat yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dan pendapat yang beliau sebutkan yaitu bahwasanya sighah ini selainnya tidak bisa menduduki posisinya adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad, pendapatnya Al-Imam Malik, dan pendapatnya Dawud Al-Zahiri. Ya. Pendapatnya Al-Imam Ahmad, Malik, dan Dawud Al-Zahiri. Mereka menyatakan tidak diperbolehkan seorang masuk dalam sholat takbiratul ihram selain dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak dengan Allahu Akbar, maka tidak sah. Lafzul jalalah, kemudian akbarnya tanpa alif lam. Allahu Akbar. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat boleh Allahu Akbar, boleh Allahul Akbar. Dengan alif lam pada akbarnya. Ini qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Abu Yusuf Al-Hanafi. Abu Yusuf Al-Hanafi, kawan dekatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau menyatakan boleh masuk kepada takbiratul ihram dengan ucapan Allahu Akbar. Dan juga Allahul Akbar. Dan juga Allahul Kabir. Dan juga Allahu Kabir. Ini menurut Abu Yusuf diperbolehkan. Karena masih mengandung makna takbir. Ya, mengandung makna membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat terakhir, pendapat yang paling lemah adalah pendapatnya Ibnu Hazm. Di mana beliau menyatakan bahwasanya boleh, ya, seseorang melafadzkan takbiratul ihram dengan semua jenis takbir, ya, dan juga semisalnya malah Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah berpendapat boleh kita masuk takbiratul ihram dengan lafadz-lafadz yang di dalamnya ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya boleh, mau Allahul Azim, mau Allahu A'zam, mau Allahu Akbar, ya, semuanya diperbolehkan. Namun itu semua adalah pendapat yang lemah, dan yang rajih adalah pendapat yang disebutkan oleh beliau di sini, selain sighah Allahu Akbar tidak bisa menduduki posisinya. Qaulnya siapa ini? Pendapatnya siapa? Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, dan Al-Imam Dawud Al-Zahiri rahimahumullahu taala. Bahkan ditegaskan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi sebagaimana dinukil dalam Jami'ut Tirmidzi Beliau mengatakan al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, "Law iftataha ar-rajulu as-salata bi 70 isman min asma'illah wa lam yukabbir lam yujizhu." Seandainya seseorang membuka salatnya dengan 70 nama dari nama-nama Allah dan dia tidak bertakbir, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Ya. Mau dia menyebutkan nama-nama Allah dengan 70 bilangannya. Allahu Sami', Allahu Basir, ya. Allahu Karim. Mau 70 nama, tapi tatkala dia tidak menggunakan Allahu Akbar, maka ini tidak sah takbiratul ihramnya dan tidak teranggap salatnya. Sehingga ini adalah pendapat yang kuat, anna ghaira hadhihi sighah la yaqumu maqamaha. Selain sighah ini tidak dapat menduduki posisinya. Wa ta'yinu takbirati minal umuri ta'abbudiyah, dan menentukan lafaz takbir dengan Allahu Akbar inilah perkara yang sifatnya ta'abbudiyah. Kita hanya ngikut. Ya. Adapun hikmahnya wallahu a'lam. Kenapa tidak pakai Allahu A'zam? Kenapa tidak pakai Allahu Sami'? Kenapa tidak memakai Allahu Basir? Kenapa harus memakai Allahu Akbar? Ini perkaranya adalah ta'abbudiyah. Kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah ini, walaupun kita tidak memahami hikmahnya, dan pasti ada hikmahnya. Dan pasti ada hikmahnya yang mungkin hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian faedah yang ketiga. Wujubu qira'atil fatihati biduni basmalah. Wajibnya membaca surat Al-Fatihah tanpa basmalah. Ya, tanpa basmalah secara keras tentunya. Wa ya'ti istihbabu qira'atiha sirran, dan akan datang pembahasan tentang sunnahnya membaca basmalah dengan lirih. Hadis ini digunakan sebagai salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya basmalah itu tidak dibaca secara keras tatkala seseorang mengeraskan bacaan salatnya. Seandainya basmalah adalah ucapan keras yang dibaca oleh Rasulullah SAW, niscaya Aisyah akan menukilkannya. Namun ternyata tidak. Di sini Aisyah menyatakan Rasulullah SAW selalu membuka solatnya dengan takbir dan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin bukan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini maknanya Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca keras, akan tapi dibaca dengan lirih, dengan pelan. Dan inilah yang menjadi prakteknya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, "Shallaitu khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, falam yakun ahadun minhum yaqra Bismillahirrahmanirrahim." Kata Anas bin Malik, aku salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam salatnya, yakni dengan keras. Tidak ada. Wa hadza huwal qaulur rajih. Dan inilah pendapat yang kuat. Tidak perlu mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tatkala kita ada pada salat jahriyah. Namun al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan, ada kalanya diperbolehkan kita untuk mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu tatkala kita salat di sebuah lingkungan yang di situ akan terlihat aneh dan akan menimbulkan fitnah apabila kita tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Antum masuk ke kampung pelosok yang mereka ini gak paham kecuali kalau sholat bismillahnya dikeraskan. Kalau kamu baru datang di situ, kamu memakai jubah, kamu memakai kolan suah putih, ya, yang sangat, pakaian seperti ini sangat dihormati oleh mereka tentunya. melihat orang memakai pakaian seperti itu, tentu suruh maju langsung. Ini ustadz ini. Langsung suruh maju pasti. Suruh jadi imam, ya kan? Nah, kamu paham? Di sini nih kalau sholat pakai bismillah terus. Dikeraskan maksudnya. Kita juga pakai basmalah, tapi dilirihkan. Kalau di situ basmalahnya dikeraskan. Kalau kita sholat di tengah-tengah mereka, mengimami mereka, enggak dikeraskan basmalahnya, akan timbul fitnah. Ya. Akan menjadi bahan omongan, bahan keributan. Dan kita enggak ada kesempatan berbicara di situ. Kita semata-mata imam aja. Ya, ngimami satu sholat itu. Enggak ada kesempatan bicara. Lain kalau halnya kamu datang ke masjid orang awam dan kamu punya hak untuk berbicara di situ. Kamu ngimami sholat dan kamu punya jadwal taklim rutin di situ. Sehingga di kemudian hari antum bisa menjelaskan kepada mereka yang seperti ini. Tidak perlu mengeraskan basmalah. Antum tidak keraskan basmalah. Kemudian ada yang bertanya, antum punya hak untuk berbicara di situ. Dan antum akan didengar. Yang seperti ini tidak ada. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Aisyah, beliau membuka salatnya dengan takbir. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin tanpa menyebutkan basmalah. Dan itulah juga prakteknya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Inilah yang kita ikuti. Nah, seperti itu. Ya. Membaca basmalah itu hanya dibaca dengan lirih, tidak dibaca dengan keras. Kemudian faedah yang keempat, wujubur ruku'. Wal afdalu fihi al-istiwa bila raf'in wala khafdin. Wajibnya gerakan ruku. Dan yang paling afdal di dalamnya adalah lurus rukunya. Kepalanya tidak terlalu diangkat dan tidak terlalu direndahkan. Kepalanya diusahakan untuk rata, ya, lurus dengan bagian punggung kita tatkala kita ruku. Ini perkara yang afdol. Namun sekiranya seseorang tidak melakukannya, bukan maknanya rukunya tidak sah. Ya, ini hanya sekedar perkara yang sunnah. Yang wajib adalah ruku dengan membungkukkan badan sampai sempurna. Adapun kepalanya terkadang ke atas atau ke bawah. Ini perkara yang semata-mata sunnah tentunya untuk meluruskannya. Sehingga apabila seorang terkadang terlalu naik atau terlalu rendah, maka seperti ini tidak barakallahu fikum membuat salatnya makruh insyaallah. Taib. Adapun faedah yang kelima, insyaallah akan kita sampaikan kembali di pertemuan selanjutnya insyaallah. Dan jangan lupa, ya, faedah luwah ini belum baca semua ini. Ya. Masih ada waktu sepekan untuk menghafal ini, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dihafal dari sekarang, insyaallah pengedepan insyaallah sudah hafal, ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.